Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-12 dari Syahrullahil Muharram 1441 Hijriyah atau 1442 Hijriyah, yang bertepatan dengan 30 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-23 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu tafaduli ahli al-iman fi wa rujhani ahli al-yaman fi, bab yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi ahlul iman, kondisi orang-orang yang beriman, kaum mukminin itu bertingkat-tingkat, dan yang paling kuat dari kaum mukminin yang datang dalam hadis ini adalah keimanan yang dimiliki oleh ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman, yang mana hadis ini telah kita bacakan secara global, yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala innal imana hahuna, yang sebelumnya beliau mengisyaratkan tangan beliau ke arah negeri Yaman, dan telah kita jelaskan kenapa dalam bahasa Arab negeri Yaman disebut dengan Al-Yaman, karena merupakan arah yamin, arah sebelah kanan dari kiblatnya kaum muslimin, yaitu Mekah Al-Mukarramah atau lebih khusus lagi Ka'bah Al-Musharrafah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di kota Tabuk, beliau bersama beberapa sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, maka beliau menunjuk ke arah negeri Yaman seraya mengatakan, ala innal imana hahuna, ketahuilah bahwasanya keimanan itu berada di sana, berada di negeri Yaman. Wa innal qaswata wa ghiladhal qulubi fil faddadina inda usuli adnabil ibil, dan sesungguhnya pula kerasnya hati, kakunya hati ada pada para penggembala unta. Haitsu yatlu'u qarna asyayatin, ketika muncul tanduk, dua tanduk dari syaitan wal'iyadz billah, fi rabi'ata wa mudar, di mana munculnya dua tanduk syaitan tersebut, fi rabi'ata wa mudar, di sisi Bani Rabi'ah dan di sisi Bani Mudar, yang insyaallah taala kan kita bahas lebih rinci pembahasannya pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika menerjemahkan makna dari adnabul ibil yang ini telah kita bawakan pada pertemuan yang terakhir. Al-muradu bihi wallahu a'lam al-mulazimuna lil ibili as-sa'iquna laha. Yang dimaksudkan dengan inda usuli adnabil ibil adalah para penggembala dari hewan-hewan ternak, terkhusus unta, yang mana mereka mengatur segala macam apa yang berkaitan dengan unta-unta tersebut, keluar masuknya dari kandang atau keluar, kemudian makanan kesehariannya, rerumputan dan yang semisalnya, itu semuanya dipegang, diurusi oleh al-faddadin ini. Haitsu yatlu'u qarna asy-syaitan fi rabi'ata wa mudhar. Di mana para penggembala unta tersebut mereka menggembalakan unta-unta mereka, hewan ternak mereka di sebuah tempat yang tempat tersebut muncul dua tanduk syaitan wal'iyadu billah. Maka disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah penggalan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu yatlu'u qarna asy-syaitan wal muradu bidzalika ikhtisasul masyriq bimazidin min tasalluti syaitan. Yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah daerah al-masyriq, daerah yang berada di arah timur, yang mana beliau ketika itu seperti yang sudah kita sebutkan berada di kota Tabuk, berarti timur dari negeri Arab Saudi al-Mamlakah sekarang, timur dari arah kota Tabuk. Bimazidin min tasalluti syaitan, yang mana daerah timur tersebut, arah timur dari kota Tabuk atau al-Mamlakah secara umum, adalah sebuah daerah yang dipenuhi wal'iyadu billah oleh tanduk-tanduk syaitan. Wa minal kufri, dan akan banyak terjadi kekufuran demi kekufuran yang berasal dari daerah timur tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadithil akhar, dalam hadith yang lainnya, ra'sul kufri nahwal masyriq, inti dari kekufuran itu wal'iyadhu billah akan keluar, akan bersumber dari arah timur. Ra'sul kufri nahwal masyriq, ini hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka arah timur dari al-mamlakah merupakan daerah yang dipenuhi oleh kekufuran wal'iyadhu billah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama, diantaranya adalah al-imam Asy-Syahrazuri. Al-Imam Asy-Syahrazuri alaihi rahmatullah, wa kana dhalika fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, adalah di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hina qala dhalik, beliau mengatakan hal tersebut, yakni ra'sul kufri nahwal masyriq, bahwasanya sumber utama dari kekufuran adalah arah timur dari mamlakah. Maka disampaikan ini oleh beliau di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, bahkan lebih parah lagi ketika berada di akhir zaman seperti ini wal iyadhu billah. Wa yakunu hina yakhruju ad-dajjal minal masyriq, begitu pula dajjal adalah seorang yang akan keluar dari arah timur tersebut. Wahuwa fi ma baina dhalika mansha'ul fitanil 'azimah. Begitu pula daerah timur akan timbul berbagai model, berbagai macam fitnah demi fitnah. Wa masarul kafarah at-tarkul ghashimah al-'atiyah as-syadidah al-ba's. Akan muncul sekian banyak kekufuran demi kekufuran, fitnah demi fitnah yang bisa menyelimuti bahkan alam semesta ini. Itu semua berasal dari arah timur. Yang mana penjelasan ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syahrazuri atau yang kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah di dalam As-Siyanah. Di dalam karya beliau yang berjudul As-Siyanah, yakni siyanatu sahih Muslim min al-ikhlal wal ghalat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penggalan pertama tentang keutamaan negeri Yaman yang padanya tumbuh subur keimanan demi keimanan. Sekian orang akan mengikrarkan keimanannya kepada Allahu Jalla wa'ala, akan mengikrarkan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sisi lain berbeda dengan orang-orang yang berasal dari timur al-mamlakah, dari timur kota Tabuk, yang justru tumbuh subur kekufuran padanya, bahkan bisa sampai menyebar di tengah-tengah alam semesta ini, wal'iyadzu billah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa qila hadza ta'yin li mawadhi'ihim. Ini merupakan sebuah ta'yin yang dipastikan, yang dijelaskan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima wadhi'ihim, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Nabi alaihi salatu wasallam dengan jelas, dengan gamblang menyampaikan bahwa daerah timur itulah sumber kekufuran. Wa fi riwayatil ukhra qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ra'sul kufri qibalal masyriq, bahwasanya inti dari kekufuran itu datang dari arah timur. Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah menyebutkan, al-muradu bihadzal hadis ma dhahara bil iraqi minal fitanil azimah. Kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, yang dinukilkan pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam Al-Mufhim, syarah sahih Muslim. Jadi ucapan Al-Khattabi alaihi rahmatullah ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Apa kata beliau? Al-muradu bihadal hadith, maksud dari hadith ini, yakni ketika daerah timur adalah daerah yang padanya muncul dua tanduk syaitan, adalah ma dhahara bil Iraq, apa yang telah nampak, apa yang telah terjadi di negeri Iraq. Iraq ini di zaman sekarang sangat dekat negaranya dengan Iran, yang mana sering kita sebut dengan Iran, Irak, Iran, Irak. Dan kita mengetahui Iran adalah markaz terbesar yang dimiliki oleh kaum Syiah. Bahkan ikhwati fillah yarakumullah, keluar sebuah statement, sebuah pernyataan dari mereka bahwasanya berhaji di tanah Karbala yang ada di daerah tersebut lebih utama, afdal dibandingkan berhaji di Makkah Al-Mukarramah, lebih baik daripada tawaf yang dilakukan di Ka'bah Al-Musharrafah. Ketika seorang melakukan tawaf atau amalan ibadah haji, manasik-manasik ibadah haji di tanah Al-Karbala wal'iyadhu billah. Maka sumber kekufuran, sumber fitnah berasal dari sana, lebih khususnya negeri Iraq yang disebutkan Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ini. Ma dhahara bil iminal fitanil azimah, apa yang telah terjadi, apa yang telah nampak di negeri Iraq dari fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. والحروب الهائلة, begitu juga pertumpahan darah yang sangat-sangat besar terjadi di negeri tersebut. Kawaqatil Jamal, seperti peperangan Jamal. Wahurub Siffin, begitu pula peperangan Siffin. Waharura, peperangan Harura. Wafitan Bani Umayyah, fitnah yang timbul dari Bani Umayyah. Wakhuruj al-Khawarij, begitu pula keluarnya kaum Khawarij, beraninya mereka untuk menyuarakan takfir kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Fa inna dzalika kana asluhu wa manba'uhu al-Iraq. Karena fitnah-fitnah itu semua, peperangan Jamal, peperangan Siffin, Harura, fitnahnya Bani Umayyah, keluarnya kaum Khawarij, ini semua bersumber dari wal'iyadzu billah negeri Irak, yang kita sebut sekarang dengan Irak. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul kufri nahwal masyriq, ra'sul kufri qibalal masyriq. Bahkan terjadi peperangan, pertumpahan darah yang sangat dahsyat di negeri Irak tersebut. Begitu pula dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, menukilkan Al-Khattabi, wa masyriq wa najd wa tilka masakin Rabi'ah wa Mudar idzaka. Begitu pula di daerah timurnya Najd, jadi negeri Irak, begitu pula daerah-daerah yang lainnya yang secara umum adalah daerah timur dari Najd. Najd ini nama dahulu, nama bahari, nama lama dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Oleh karenanya kita mengetahui nisbah yang kita pelajari ketika mendalami biografi Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Najd, beliau berasal dari Najd. Najd di mana? Najd ya di Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Maka di sisi timurnya Najd, sisi timurnya Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah, sisi timurnya Arab Saudi, ini semua masuk ke dalam apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatlu'u qarna syaitan, timbul, muncul dua tanduk syaitan dari arah mereka. Sumber-sumber kekufuran akan keluar, sumber-sumber fitnah akan keluar dari tempat tersebut. Akan keluar dari tempat tersebut. Maka diantaranya ada yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Irak semuanya. Begitu pula di zaman kita sekarang, kita melihat bagaimana timur Najd, timur Arab Saudi, juga masuk di dalamnya adalah Iran. Iran yang saat ini sudah kita ketahui bagaimana penyimpangan yang sangat-sangat fatal, bahkan mengatasnamakan Islam ketika kaum Syiah Rafidah menjauhkan hakikat keislaman dari penduduk-penduduknya. Bahkan Sunni, Salafi, Ahli Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang tertindas di daerah-daerah tersebut. Daerah Irak, daerah Iran, dan daerah timur Arab Saudi secara umum. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, tilka masakin Rabi'ah wa Mudar idzak. Dan itulah tempat bermukimnya Bani Rabi'ah wa Bani Mudar ketika itu. Ketika zamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, haitsu yatlu'u qarna syaitan fi Rabi'ah wa Mudar. Yang keras hatinya adalah mereka para penggembala sapi, para penggembala unta, hewan-hewan ternak secara umum. Lebih khusus lagi ketika mereka berada, bertempat tinggal, bermukim di daerah timur Arab Saudi, yang disitulah muncul tanduk-tanduk syaitan, dan disitulah tempat mukimnya Bani Rabi'ah dan Bani Mudar, Irak, Iran, dan sekitarnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Tuhawi alaihi rahmatullah menyebutkan, al-muradu bimudar huna ba'duhum. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bani Mudar adalah bahagian dari orang-orang yang bertempat tinggal di sumber-sumber kekufuran tersebut, Rasul Kufri tadi, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah ba'duhum, sebahagian mereka. Bukan seluruh Bani Mudhar, bukan seluruh anak keturunan Rabi'ah wa Mudhar adalah kufur. Adalah orang-orang yang menghina Islam, adalah orang-orang yang bergabung dengan tanduk-tanduk syaitan yang muncul di daerah-daerah mereka, bukan. Tapi ba'duhum, sebahagian dari mereka, sebahagian dari Bani Rabi'ah, sebahagian dari Bani Mudhar, kama bayyanahu Hudzaifah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, wal arabu taqulu mithlu hadza fil asya'il wasi'ah, dan bangsa Arab sangat ma'ruf menghukumi sesuatu yang sedikit itu dengan cakupan yang luas, padahal yang dimaksudkan hanya sebahagiannya saja. Sebahagian Bani Rabi'ah kufur, sebahagian Bani Mudhar kufur, akan tapi langsung dihukumi secara umum oleh bangsa Arab, khususnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah salah satu metode, salah satu uslub yang sangat ma'ruf, yang sangat dikenal di dalam bahasa Arab. Tudifu makana min ba'diha ila jumlatiha. Ketika uslub dari bahasa Arab, metode bahasa Arab menisbahkan sesuatu yang sedikit kepada sesuatu yang lebih besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-66. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Sungguh kaummu telah mendustakanmu. Wa huwal haq, padahal engkau berada di atas kebenaran. Wa kadzdzaba bihi qaumuk, seakan-akan seluruh kaum mereka semuanya kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ternyata yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sebahagian kaum Nabi alaihi salatu wasallam yang kufur kepada beliau. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga tidak bisa kita berkesimpulan seluruh Bani Rabi'ah, seluruh Bani Mudhar, seluruh penduduk Irak, Iran dan yang sekitarnya adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesimpulan yang keliru. Sebahagian mereka memiliki penyakit yang demikian, wal'iyadzu billah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Kata Al-Khattabi alaihi rahmatullah, kana ahlul masyriki yawma idzin ahlal kufri. Penduduk daerah dari arah timur Arab Saudi, penduduk timur Arab Saudi maksudnya, Irak, Iran dan yang sekitarnya tadi, mereka ini ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup, mereka dikenal dengan kekufuran, kefasikan, kejahatan mereka. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annal fitnata takunu min tilkan nahiyah, bahwasanya sekian banyak fitnah akan timbul dari arah tersebut. Fakana kama akhbar, maka yang terjadi adalah seperti apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalul fitani kana min qibalil masyrik, dan pertama kali fitnah yang timbul adalah berasal, bersumber dari arah timur tersebut. Fakana dhalika sababan li furqatin bainal muslimin. Fakana dhalika sababan lil furqati bainal muslimin. Dan fitnah yang pertama kali muncul dari arah timur Arab Saudi tersebut menyebabkan perpecahan besar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan wal'iyadzu billah ikhwati fillah, dari sejarah yang ada, perpecahan tersebut di tengah-tengah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Bagi antum yang sudah mempelajari bagaimana peperangan Jamal terjadi, bagaimana peperangan Siffin terjadi, maka antum akan melihat sejarah yang sangat kelam, sejarah yang sangat menyedihkan, bagaimana fitnah demi fitnah tersebut bisa memecah belah barisan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Wadzalika mimma yuhibbuhu syaitan, kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, bahkan itulah yang menjadi target utama dari syaitan. Wa yafrahu bihi, dan mereka sangat bergembira pecahan perpecahan di tengah kaum muslim tersebut. Wa kadzalikal bid'ah, begitu pula kebid'ahan demi kebid'ahan, nasya'at min tilkal jihah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Begitu pula perkara-perkara bidah, al-muhdatsat, sesuatu yang baru, semuanya kata beliau berasal, bersumber dari arah timur Arab Saudi tersebut, Irak, Iran dan sekitarnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dari hadis yang ringkas ini banyak faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama adalah bayanu tafadduli ahli al-iman fi, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ataukah di zaman kita sekarang atau di zaman kapanpun itu, pasti ada unsur tafadhul, saling bertingkat-tingkat. Mereka memiliki maratib, mereka memiliki tingkatan demi tingkatan. Ada yang paling tinggi, ada yang berada di bawahnya, ada yang berada di bawahnya lagi, mungkin ada yang paling rendah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan memuji ahlul Yaman dengan keimanan-keimanan yang ada di sisi mereka, yang itu disebabkan karena isra'uhum, segeranya mereka, bergegasnya mereka untuk menambatkan keimanan pada hati-hati mereka. Di sisi yang lain, pada kesempatan tersebut pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keadaan arah timur Najd, arah timur Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, menjadi orang-orang yang isinya penuh dengan kekufuran. Orang-orang yang isinya keimanan-keimanan mereka lemah, bahkan sampai habis, wal'iyadu billah. Artinya apa? Artinya antara satu manusia dengan satu yang lainnya, antara satu penduduk dengan penduduk yang lainnya, antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, memiliki tafadul iman, maratib al-iman, tingkatan keimanan masing-masing. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwati fillah yarhamakumullah, bayanu fadli ahli al-Yaman lirujhanihim fi quwwatil iman, menunjukkan kepada kita keutamaan penduduk negeri Yaman hina izin, ketika itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam Al-Fath yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lantas bagaimana ahlul Yaman pada zaman sekarang? Ahlul Yaman pada zaman sekarang tidak mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi sejarah tidak bisa dihapus bahwa penduduk negeri Yaman adalah penduduk-penduduk yang dipuji, dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga merupakan sebuah kesimpulan yang salah apabila ahlul Yaman di zaman sekarang diangkat sebagai para habaib, sebagai para wali, sebagai orang-orang yang ma'asum, sebagai ahlul jannah bahkan. Ini merupakan satu sifat yang ghulu, satu sifat yang berlebihan dalam menghadapi penduduk negeri Yaman. Maka kita harus bersikap al-tawassut, al-insaf, kita harus adil. Tidak pula kita menghinakan mereka, menjelek-jelekan mereka, tidak. Di zaman Nabi SAW, hidupnya beliau SAW mempersaksikan tentang keutamaan penduduk negeri Yaman dari keimanan-keimanan mereka. Bahkan keimanan mereka dinyatakan oleh lisan yang mulia dari Rasul SAW sebagai keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Ini tidak bisa kita hapus dari sejarah. Maka ini menunjukkan keutamaan penduduk negeri Yaman ketika itu. Dan tidak menutup kemungkinan bibit-bibit itu masih ada di zaman-zaman sekarang. Dan kita lihat bagaimana penduduk negeri Yaman dibandingkan dengan penduduk negeri-negeri yang lain yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang karam, mereka adalah orang-orang yang mudah memuliakan orang lain, orang-orang yang mutawadhi'in, rendah hatinya. Begitu pula mereka orang-orang yang menyambut tamu-tamu yang datang dari luar. Bagaimana para penuntut ilmu berbagai negeri asalnya disambut dengan hangat oleh penduduk-penduduk negeri Yaman. Apakah itu di Dammaj di zaman hidupnya Syekh Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, atau mungkin di daerah-daerah yang lainnya. Maka menunjukkan bahwa bibit yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, buyut-buyut mereka, kakek-kakek mereka, pendahulu-pendahulu mereka, asarnya masih ada dan masih nampak. Walaupun rekomendasi tersebut tidak bisa lagi ditetapkan di zaman sekarang. Ini faedah yang kedua, ikhwati fillah yarakumullah. Keutamaan penduduk negeri Yaman karena kokohnya keimanan-keimanan mereka. Faedah yang ketiga adalah zammu ahli al-masyriq. Celaan kepada penduduk negeri yang berada di timur Najd, yang berada di timur mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah, wa bayanu tasalluti syaitan 'alaihim, dan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang sangat mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Thumma inna dhamma haula wa madhu ahlul yamani mahmulun fi dhalikal waqti. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah. Dan sesungguhnya celaan kepada penduduk Irak, celaan kepada penduduk Iran dan daerah timur Arab Saudi secara umum, wa madhu ahlul Yaman, begitu pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pujiannya, kebanggaannya, rekomendasinya kepada negeri, penduduk negeri Yaman, mahmulun fi dzalikal waqt, itu adalah pujian dan celaan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang disematkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada penduduk-penduduk tersebut di zamannya ketika Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup. Haitsu istajaba ahlul Yaman li da'watil Islam. Haitsu istajaba ahlul Yaman li da'watil Islam, karena penduduk negeri Yaman adalah orang-orang yang sangat bergegas, sangat cepat untuk mengijabah, untuk menerima dakwah al-Islam. Wa tamarrada ahlul masyriqi min Rabi'ah wa Mudhar, sementara kedudukan penduduk Rabi'ah wa Mudhar, Bani Rabi'ah wa Mudhar, yang ketika itu mereka berada bermukim di arah timur dari Najd, orang-orang yang senang untuk mengolok-olok Islam, senang untuk menghinakan Nabi alaihi salatu wassalam wal iyadhu billah, walaysa aman fi kulli zamanin. Ini yang penting dijelaskan oleh beliau. Dan keadaan ini belum tentu berada sampai zaman sekarang. Faqad dhahara fi kulli minhuma ma yukhalifu wasfahum al-madhkur. Karena di setiap negeri yang apakah itu dipuji atau dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di negeri Yaman ataukah di negeri Irak, Iran secara umum, ada penduduk-penduduk negeri tersebut yang sifat mereka tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Artinya apa? Ada ahlul Yaman yang kufur, ada dari penduduk negeri Yaman yang fajir, ada penduduk dari negeri Yaman yang keimanannya di bawah, wal'iyadzubillah. Begitu pula sebaliknya, ada penduduk negeri Irak, Iran dan yang sekitarnya, mereka benar-benar beriman, mereka keluar dari kekufuran, mereka mendapatkan cahaya hidayah, cahaya Islam, karena zaman terus berjalan. Oleh karenanya, seperti yang ana sebutkan di awal tadi, ketika kita menyebutkan faedah ikhwati fillah yara'akumullah, bahwa rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam ke negeri Yaman tidak berlaku di zaman sekarang. Sehingga kalau ada seorang yang ghulu berlebihan dalam menyikapi ahlul Yaman, ini sebuah hal yang keliru. Karena ternyata terjadi kekufuran, kesyirikan, kefasikan, kefajiran di negeri Yaman yang dahulunya luar biasa mendapatkan rekomendasi dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang berasal dari Al-Iraq, ada yang kita dapati bahwa mereka bermanhaj sunni salafi, berakidah dengan akidahnya para salaful ummah, yang meninggalkan kekufuran, jauh dari pemikiran Syiah ar-Rafidah, jauh dari pemikiran yang membawa mereka kepada bid'ah al-mukaffirah wal-iyadu billah. Ya khawati filah yara'akumullah. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh beliau sallallahu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi hafizahullah wa ra'a dhammu qaswatil qulubi wa ghiladhiha. Tercelanya orang-orang yang memiliki hati yang kaku, hati yang tidak bersahabat, sulit untuk menerima kekurangan-kekurangan dari orang lain. Wa anna sababa dhalika huwal inhimaku fi syahawat. Dan sebab utama dari kerasnya hati tersebut ketika dia terus tunduk pada syahwatnya, terus tunduk kepada hawa nafsu dirinya. Wastila'u hubbad dunya 'alal qulub. Sementara di sisi yang lain dia sangat mengagungkan, sangat menuhankan kecintaannya terhadap dunia ini, dan dia meletakkan dunia itu pada hatinya. Tidak sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh para a'immatus salaf untuk kita meletakkan dunia, ikhwati fillah yara'akumullah, di tangan-tangan kita. Jangan kita meletakkan dunia di hati-hati kita. Karena kalau kita meletakkan dunia pada hati-hati kita, kita akan menjadi seorang yang kikir. Kita akan menjadi seorang yang bakhil. Kita tidak akan menjadi seorang yang dermawan. Kita tidak akan berbagi. Karena yang ingin kita targetkan adalah at-takatsur, terus mengumpulkan, mengumpulkan dan mengumpulkan sampai sebanyak-banyaknya. Karena dunia itu dalam hati. Sehingga ketika dunia sudah di dalam hati, dia tumpuk dengan syahwatnya yang terus dia ikuti, yang terus dia tunduk padanya, maka ini bisa menjadikan hatinya keras dan kaku, menjadikan sanubarinya tidak bersahabat, tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan dari orang lain. Wal-iyadzubillah. Maka ini akhwati fillah yara'akumullah, yang ditanbih, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita senantiasa benar-benar mencermatinya. Kemudian nasihatkan di akhir penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, fayambaghi lil muslimi, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim, sudah seharusnya bagi setiap muslim, ayyabta'ida mimma yakunu sababan liqaswati qalbihi, untuk dia jauh, sejauh-jauhnya dari sebab-sebab yang bisa memecahkan, yang bisa mengakukan, membuat kaku hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lunak. Ini harus dijauhi sejauh-jauhnya. Apa itu? Hubbud dunya, kecintaan dia terhadap dunia. Wayakthur min dzikrillah, dan sudah sepantasnya, atau wayukthiru min dzikrillah, sudah sepantasnya pula untuk seorang muslim memperbanyak zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzikril maut wal bala, begitu pula dia memperbanyak untuk mengingat kematian dan mengingat tulang belulang yang akan ada di alam-alam kuburnya. Fa inna dzalika yakhruju hubbad dunya minhu, karena cara-cara tersebut bisa mengeluarkan, bisa membersihkan hatinya dari kecintaan-kecintaan dunia. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita ingin terjauh dari hubbud dunya, kalau hati kita ingin terus lunak, terus tunduk kepada syariat, tidak kaku, tidak kasar, tidak sulit menerima al-haq, tidak sulit menerima kebenaran, tidak sulit menerima nasihat, maka perbanyaklah mengingat Allah dan perbanyaklah mengingat kematian. Karena itu yang bisa menghidupkan, menumbuh suburkan hati-hati kita. Dan apabila di hati kita terdapat penyakit hubbud dunia, dengan dua cara tersebut pelan-pelan bisa terkikis, sehingga kakunya hati, kerasnya hati pun pelan-pelan akan bisa menghilang. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi seorang yang keimanannya terus bertambah dan terus bertambah, menambah kualitas keimanan kita di setiap waktunya biiznillahi ta'ala.